Sejak dedah, letup sekun, paman ke dosa nyanggakeun sagaya daya. Terima kasih.

jangan urat nadi otak kembang pageh kuat jalan raga ngarojong abalare. ombak laut hidup ngaguru derau. Cinta cerita murah menunggu ngahuda hidup, laut hidup.

Terima kasih. Palabuhan Ratu, Laut Palabuhan Ratu, Angin Palabuhan Ratu, Langit Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu, saksi janji Musa Esku. Palabuhan Ratu, janji setia Dimulai tanda tanya.

tetep mi cinta, pantau hati tetep muka lantai.